pertemuan ini. Kau terlihat indah sekali, tersenyum di antara gundah, memilih kata untukku. Bukankah kita pernah berjanji tak akan sesali kisah ini? Jika inilah yang terakhir kalinya kau dan aku bisa bertemu, terima kasih untuk pernah mencoba menerimaku dengan segala beda. Jika inilah akhir cerita kita, tak perlu khawatirkan aku. Bila kau bahagia, aku pun bahagia. Jaga dirimu di sana. Di ujung pertemuan ini, kau terlihat indah sekali. Kita pernah berjanji takkan sesali kisah ini. Jika inilah terakhir kalinya kau dan aku bisa bertemu, terima kasih untuk pernah mencoba menerimaku dengan segala beda. Jika inilah akhir cerita kita, tak perlu khawatirkan aku. Bila kau bahagia, aku pun bahagia. Jaga dirimu di sana. Jika inilah yang terakhir kalinya kau dan aku bisa bertemu, terima kasih untuk pernah mencoba menerimaku dengan segala beda. Jika inilah akhir cerita kita, tak perlu khawatirkan aku. Bila kau bahagia, aku pun bahagia. Jaga dirimu di sana. Bila kau bahagia, aku pun bahagia. Jaga dirimu di sana. Terima kasih. Nunggu dulu ya.